بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فإن أعزكم الله yang perlu tambahkan terkait dengan sifat orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar di samping ilmu, rifqun wa ilmun sabr, ialah al-ikhlas. Ikhlas di dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlas di sini bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama ialah apabila dia meniatkan amar ma'ruf nahi munkar itu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inqitalul awamir, niatnya untuk melaksanakan perintah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu ikhlas. Atau yang kedua, dia niatkan untuk hifdz syariah, dia niatkan untuk menjaga syariat ini. Syariat itu akan senantiasa terjaga apabila dilakukan oleh pemeluknya. Dengan dia melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu berarti dia menjaga syiar dan syariat amar ma'ruf nahi munkar. Itu ikhlas. Atau yang ketiga, dia niatkan untuk himayatus syariah. Himayah, himayatus syariah, pembelaan syariat ini dari segala sesuatu yang mengotorinya atau yang merusaknya. Dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan niat ini, menjaga agama Allah, menjaga syariah dari perkara-perkara yang merusaknya. Itu ikhlas. Atau yang keempat, dia niatkan untuk mutaba'atus sunnah, ketika Rasulullah SAW mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu juga merupakan ikhlas, sehingga dia dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tariqah, dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW dan salafun salih. Itu keikhlasan. Juga disertai dengan ilmu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ibadah, bahkan termasuk afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal, amal saleh yang paling utama. Maka dia persembahkan amar ma'ruf nahi munkar itu untuk Allah semata. Dia persembahkan amar ma'ruf nahi munkar itu untuk Allah semata, bukan dipersembahkan untuk siapapun, bukan dengan tujuan riya, bukan dengan tujuan sum'ah atau yang semisalnya. Juga bentuk keikhlasan dalam bab ini, manfaatina azamullah, ialah dia memerintahkan orang lain kepada kemaruhan supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka kembali kepada Allah. Melarang umat dari kemungkaran supaya mereka kembali kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengusung kepentingan pribadi. Tidak, tapi semuanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadir ikhlas. Kemudian pula barakallahu fikum, yang harus seperti diperhatikan oleh orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ialah dia harus mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madharatnya, faedahnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Hisbah, Beliau menyatakan la yatadammanul amru bi ma'rufin fauta aktara minhu au husura munkarin fauqahu. Amar ma'ruf yang dia lakukan tidak mengandung hilangnya kemakrufan yang lebih besar daripadanya. Amar ma'ruf yang dia lakukan tidak mengandung hilangnya kemakrufan yang lebih besar daripadanya atau tercapainya kemungkaran yang lebih daripada itu. Misalkan dia memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf A, tapi justru dengan itu kemakrufan yang B yang lebih besar, yang lebih banyak hilang. Jangan demikian. Jangan pula amar ma'rufnya itu mengandung unsur kemungkaran yang lebih besar dari kemakrufan yang dia perintahkan. Wa la yatadhamman nahyi 'anil munkar husula ankara minhu au fawata ma'rufin arjahani. Dan jangan sampai nahi mungkarnya, jangan sampai nahi mungkarnya mengandung terjadinya sesuatu yang lebih mungkar lagi atau hilangnya perkara ma'ruf yang lebih rajih, yang lebih besar daripada mungkar yang dia ingin. Jadi ketika kita melaksanakan amar ma'ruf, jangan sampai kemakrufan yang lebih besar itu hilang. Paham ya? Jangan sampai pula tatkala kita amar ma'ruf terjadi sebuah kemungkaran yang lebih besar daripada ma'ruf yang kita perintahkan. Juga terkait dengan nahi mungkar, jangan sampai nahi mungkar itu memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau menghilangkan kemakrufan yang lebih besar daripada mungkar yang kita inginkan. Ini membutuhkan ilmu para ulama supaya dia mengerti yang namanya masalih wal mafasid. Barakallahu. Ini dikenal atau diketahui dengan cara ilmu, juga diketahui dengan melihat tarekat salaf, tarekat yang telah pernah saleh, dan kita bisa mengetahuinya pula dari tarekat ulama, tarekatnya para ulama di zaman sekarang ini ketika mereka melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dengan tajrubah, dengan pengalaman-pengalaman ilmiah dan pengalaman-pengalaman amaliyah para salafun saleh dan para ulama kita. Kemudian di dalam kitab semua tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pelakunya itu harus suci dari dosa. Tidak ada persyaratan. Kenapa ya Pak? Dikarenakan masing-masing orang tidak ada yang maksum, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Maka tidak ada persyaratan ketika amar ma'ruf atau nahi munkar pelakunya itu harus suci dari dosa, pelakunya harus suci dari kesalahan. Bukan persyaratan. Kalau seandainya ada ketentuan seperti ini, maka tidak mungkin tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang bersalah? Siapa yang berdosa? Tetapi para kewajiban yang dipersyaratkan adalah, yang dipersyaratkan adalah jangan sampai dia memerintahkan yang ma'ruf tapi sebagai orang pertama yang tidak mengerjakannya. Jangan sampai dia nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, tapi sebagai orang pertama yang mengerjakannya. Itu yang tidak boleh. Ini yang dimaukan, yang diinginkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar murka dari Allah engkau mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Itu pula yang diinginkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadruna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang dengan kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab? Apa kamu tidak punya akal? dan inginnya. Dia memerintahkan yang ma'ruf, dia orang pertama yang malas mengerjakannya. Dia nahi mungkar, tapi orang pertama yang terjerumus padanya. Ini yang dilarang. Ini yang dikecam dalam Islam. Bukan berarti harus suci dari dosa. Sebab tidak semua abad, tidak ada orang yang maksum dari orang dosa. Misalkan dia mengecam ceramah tentang haramnya riba. Ternyata dia sendiri praktek menganakan uang. Nah, ya butuh uang, datang ke rumah saya. Nah, bunga ringan 0,1%. Nah, barang luar itu. Hukumnya apa ini? Oh, diem aja. Hukumnya apa ini? Haram, walaupun 0,1, walaupun 0,001. Tetap yang namanya menganakan uangnya. Ya, yang butuh bonus, gampang, sini, ya. 0%. Tapi, kalau saya beli harganya itu, harganya separuh harga. Ya, tadi, Pak. Tidak mungkin seseorang tadi, yang tadinya memerintah mengharamkan, atau menjelaskan haramnya riba, sementara dia sendiri terjatuh pada praktek riba, itu dikecam. Ini tidak boleh. Ini contoh yang kasar, gitu ya, ablang semua orang itu. Barulah. Contoh yang paling gampang sudah. Dia memerintahkan keluarganya, memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan ikhwan-ikhwan yang ada untuk taklim, semangat taklim. Yuk, belajar taklim. Yuk, datang ke halaman-halaman ilmu. Yuk, belajar. Tolak menuntut ikhwan ilmu, harap menuntut muslim. Yuk, gitu. Dianya gak taklim. Nah, itu namanya apa? Dia memerintahkan yang ma'ruf sementara dia tidak melakukannya. Ini merupakan perkara yang dicap. Yang dikatakan di mata puluh nama gata ma'ruf. Barakulah. Dengan pula contoh yang lain yang saya akan sebutkan di sini barakulah. Sehingga intinya tidak dipersyaratkan harus maksum dari dosa. Tidak mungkin. Tapi yang diinginkan jangan sampai dia melakukan, jangan sampai memerintahkan perkara yang ma'ruf. Justru dia orang pertama yang mengerjakannya. Jangan sampai pula dia melarang yang buka. Justru orang pertama yang mengerjakannya. Maka seorang yang melaksanakan dakwah ya Allah, yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu harus menjadi qudwatun li ghairihi. Jadi panutan, jadi tauladan bagi yang lain. Di depan dia, bukan di belakang. Kemudian ikhwanuddin azakumullah, yang perlu juga diingatkan di sini ikhwanuddin azakumullah, ialah pihak-pihak yang menyimpang dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak pihaknya. Di antara pihak yang menyimpang dari prinsip ini ialah yang sebaliknya, yang al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Perkara munkar dia perintahkan, perkara yang ma'ruf dia larang. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah kaum kufar. Mereka itu ialah kaum munafikin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan sifatnya kaum munafikin, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kaum munafikin yang laki dan kaum munafikin yang wanita, sebagian mereka adalah wali dan sebagian yang lain. Sifat mereka adalah memerintahkan yang munkar, melarang yang ma'ruf. Masuk dalam kategori ini barakallahu fikum. Semua du'atus su', para dai-dai, para penyeru-penyeru kemungkaran yang mengkampanyekan kesyirikan atau pemahaman kufur atau pemahaman bid'ah atau semua perkara-perkara bid'ah yang ada, atau bahkan penyeru dai-dai kefasikan dan dosa termasuk amar mungkar, masuk pula di sini barakallahu fikum semua pihak-pihak yang menghadang laju perkara ma'ruf, orang-orang yang menentang tauhid, yang menentang sunnah, yang menentang ketaatan kepada Allah, yang menentang semua perkara yang ma'ruf. Ini kata sebagian nahi ma'ruf, itu semua adalah pihak-pihak yang menyimpang, yang bertentangan langsung dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. kaum mukminin sifatnya amar ma'ruf nahi munkar, sementara kaum munafikin, orang-orang yang sesat, orang yang mengimar, sebaliknya amar munkar nahi ma'ruf. Di zaman kita sekarang sangat banyak amar munkar nahi ma'ruf, sangat banyak. Memang pihak-pihak yang memiliki misi untuk menebarkan kejahatan sadar atau tidak, maka masuk padanya al-kufar, masuk padanya kaum munafikin, masuk padanya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, masuk padanya semua ashabul ma'asi wal dzunub, para dai-dai maksiat dan dosa. Hadza wa'd. Paham ya, dikarenakan apa yang ada dalam mereka bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk yang menyimpang dalam bab ini khonafitin azakumullah ialah orang-orang yang salah di dalam menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik. Entah salah uslubnya yang mestinya rifqun walin, mestinya menggunakan kelembutan, menggunakan kekasaran. Yang mestinya menggunakan ketegasan, dia lembut. Salah dalam penerapan uslub rifqun walin dan salah dalam penerapan syiddah wal ghilza seperti yang saya sebutkan di atas. Seseorang yang hulu, yang melampaui batas dengan uslub kelembutan sampai menggugurkan prinsip syiddah, menggugurkan prinsip tahdir al-bara'ah dan hajar, mereka adalah niusuluriyah. Pihak-pihak yang hulu, yang melampaui batas dalam penerapan syiddah, sikap yang tegas, yang keras, menutupkan sikap hikmah, sikap rifqul walin, mereka telah ada di Yahuman Ma'am. Ini semuanya menyimpang dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ada pula yang menyimpang di sini dikarenakan kejahilan mereka. Li jahlihim bil ma'ruf wa jahlihim 'anil munkar. Ini orang-orang bodoh. Ya, karena kebodohannya, kalau yang pertama, yang awal-awal tadi kan memang orang-orang yang punya misi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpang. Ada pula para kewasikum yang dikatakan jahilnya, tidak ngerti apa itu yang ma'ruf, tidak tahu mana yang munkar. Akhirnya apa? Perkara yang ma'ruf, yang dikerjakan oleh orang dan segala macamnya, diingkari dengan sekuat tenaga, padahal dia ma'ruf. Kenapa? Dia jahil, karena bodohnya dia. Perkara yang munkar, dia perintahkan, dia dawahkan, dia serukan, karena jahilnya dia tentang perkara munkar. Ini banyak terjadi pada orang-orang awam, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu, dan pada dasarnya mereka bukan orang-orang yang menyimpang dengan bid'ah-bid'ah. Ini banyak. Orang-orang yang mengingkari sunnah, orang-orang yang mengingkari apa namanya perkara-perkara yang baik, itu ditelusuri mayoritas mereka dikatakan jahil dan ngerti perkara sunnah. Orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara munkar ditelusuri dikatakan memang tidak ngerti perkara yang munkar, lijah, dan ini yang susah. Susahnya gimana Ivan? Dikatakan menggunakan ilmu kejahilan, jurusnya cuma satu, ilmu pokoknya. Allah Ini ngasih tahu nyangin Al-Mujim. Ini semua adalah pihak-pihak yang menurut Tina Asyaf mulai menyimpang dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau Tina Asyaf mulai, jangan sampai kita melakukan prinsip ini, prinsip yang mulia ini, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sampai kita betul-betul memiliki ilmunya, kemudian memiliki rifqun walin, kemudian sabar dan ikhlas, terutama terkait dengan masalah ini. Ketika Anda tidak punya ilmunya, maka serahkan itu kepada yang ahlinya. Ketika mereka menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, diterapkan sesuai dengan bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insyaAllah.